الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب تعظيم حرمات المسلمين kita masih melanjutkan bab menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Insyaallah hadis 229 insyaallah. Maaf ya, terlambat. Motornya tadi macet di tengah jalan tadi. Ya, untung ada ikhwah sudah berbarengan dengan penumpang. Motor dititipkan di menjual bakso sana. Ya. Wa an Abi Qatadah dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'in radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق إني سنقول يا أخو لا أقوم إلى الصلاة sungguh aku benar-benar telah mengerjakan salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada dalam salat. Inni la aqumu ila shalah. Aku sungguh sudah benar berada dalam salat. Wa uridu dan aku ingin an mutawwila fiha. Aku ingin memperpanjang bacaanku. Aku ingin memperpanjang bacaan. Kan ada pertanyaan, bukankah Rasulullah kalau sholat meringankan? Ya, istilah panjang ini nisbi. Panjang ini nisbi. Tetap yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan memberikan wejangan dan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk Mu'adz. Ketika menjadi imam, hendaklah diringankan. Ya, bahkan pernah ada kasus seperti yang kita bahas sebelumnya, Mu'adz pernah memanjangkan bacaannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya, apakah engkau ingin menjadi fattan, tukang fitnah ya Mu'adz?" Oleh karena itu ringankan bacaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dalam meringankan bacaannya dalam salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak mengetahui, kata Anas, aku tidak mengetahui manusia yang paling-paling ringan bacaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membaca surat As-Saffat, beliau membaca surat At-Tur, beliau membaca surat itu dan sebagainya. Ya, hanya ulama berbeda pendapat tentang makna tahfif meringankan bacaan dalam salat itu ukurannya sebagaimana. Ya. Sebagian mengatakan itu, sebagian mengatakan ini, dan sebagian mengatakan yang itu. Yang jelas kata Ibnu Umar, ya'muruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhaffif as-salah. Rasulullah memerintahkan kami untuk meringankan bacaan dalam salat. Dan Rasulullah sendiri membaca as-saffat. Nanti lah kami periksa ada berapa lembar itu. Oke, berapa lembar? Enggak tahu ya. Belum sampai hafalannya di sana. Belum. Ya. Baik. Fa asma'a buka as-sabi. Dalam salat itu Rasulullah mendengar tangisan anak kecil. Fa'tajawwaza fi salati. Lalu yang tadi Rasulullah niatnya untuk memanjangkan, beliau akhirnya menyegerakan, mempercepat. Kawahiyatan an asyqa ala ummi. Ya, Rasulullah tidak suka dengan memperpanjang nanti bisa menyebabkan sang ibu keberatan. Ya. Ini hanyalah salah satu bentuk atau salah satu contoh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini juga pelajaran bagi seorang imam. Ketika menjadi seorang imam, bukan hanya sekedar menjadi imam. Ya, bukan hanya sekedar memimpin, takbir, salam, selesai. Yang menjadi imam harus memiliki pemahaman terhadap sunnah yang baik. Makanya Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram membuat bab khusus tentang itu, yaitu babul imam atau babul imamati wal jamaah, bab tentang imam dan sholat jamaah. Betapa pentingnya seorang imam memahami tentang fikih imam. Ya, jadi tidak sekedar ditunjuk kemudian dia bertakbir, saat salam tidak ada lagi yang dia ketahui. Tidak. Dia harus mengenal fikih imam. Di antara fikih-fikih imam, hendaklah yang menjadi imam adalah aqra'uhum lil-Qur'an. Adalah mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan akbarukum, yang paling tua. Ya. Namun kata ulama-ulama ketika menafsirkan hadis ini, menakwilkan hadis ini, mereka mengatakan bahwasan yang dimaksudkan akbarukum adalah ketika mereka sudah sebanding bacaan Al-Qur'an, mereka sudah sebanding sunnah, baru masuk tahap apa? Akbarukum, yang paling tua. Masalahnya banyak orang salah paham dengan hadis ini. Ya, pernah ada orang berduja dengan kami, "Ustaz loh, yang paling tua loh, akbarukum." Kalau diperhatikan asbabul wurud hadis ini, makanya itu pentingnya kita mempelajari asbabul wurud. Itu pentingnya kita belajar. Ya, hadis ini berkenaan dengan dua sahabat. Ya. Dua sahabat yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kedua sahabat ini tinggal selama 20 malam. 20 malam. Ketika hendak pamit, kata Rasulullah, apabila tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian berimam. Dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua akbarukumah, yang paling tua di antara kalian. Ya. Kata ulama-ulama, mereka sama-sama masuk Islamnya, sama-sama hijrahnya, sama ilmunya. Karena apa? Ya, mereka 20 hari. Sama-sama mendapat ilmu 20 hari. Ya, sama ilmunya. Makanya kata Rasulullah, akbar kuman, yang paling tua. Nah, itu fikih imam. Fikih imam berikutnya, ya, dia harus mengerti bagaimana meluruskan shaf. Bukan sekadar apa, seremonial seperti banyak imam. So, ya, tanpa nengok kanan kiri. Allahu akbar. Apa maknanya? Apa makna istawanya? Ya. Rasul subuhakum, rasul subuhakum, tidak ada maknanya. Ya. Hendaklah para imam juga harus memahami. Ketika dia menjadi imam, tiba-tiba ada kebutuhan lain umpamanya. Lalu dia terpaksa berbicara. Ya, harus berbicara seperti ini dan sebagainya. Setelah itu baru memulai sholat, maka hal itu tidak mengapa. Ya. Karena di kampung kami, di luar sana, ada Jumat. Hari Jumat. Ya. Setelah iqamah dikumandangkan, imam sudah berdiri, sudah siap untuk melaksanakan sholat. Tiba-tiba dia mengumumkan satu permasalahan. Ya, ada undangan pengajian. Ada undangan pengajian di dan sebagainya. selesai sholat, jamaah terpecah menjadi dua. Kata sebagian ini sholat ini tidak sah ini. Ya. Kata sebagian lagi, wah ini sudah sah ini. Imamnya bingung, ini piye ini. Ya. Karena imamnya tidak memiliki pemahaman yang baik. Padahal kalau dia mengetahui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah pernah sudah menyiapkan jamaah, beliau tinggal bertakbir. Tiba-tiba ada tamu datang, ya Rasulullah, indi haja, aku punya keperluan. Dan Rasulullah baik, akhirnya apa? Bicara di pojok masjid dengan waktu yang lama. Setelah itu balik, baru takbir. Allahu Akbar. Ya, imam juga harus tahu tentang bagaimana sujud sahwi. Ya. Sebab kalau kalian memeriksa bagaimana yang terjadi imam-imam kita sekarang, apakah karena ada lupa, ada tambahan, ada ragu? Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Jamaah sekarang kesimpulan akhir pasti imamnya apa? Ulangi salat, ya wes, tidak lagi salat wes. Ini karena apa? Buruknya pemahaman tentang apa? Pemahaman sujud sahwi. Dan imam harus mengenal ini. Ya. Imam harus mengenal tentang sujud sahwi. Kalau kekurangan, apa yang mesti kita lakukan? Kalau ragu-ragu, apa yang mesti kita lakukan? Ragu, nanti ada dua. Ada yang ragu, ya, apa, 50-50%. Kalau terjadi keraguan seperti ini, ada sendiri pemahamannya. Kalau dia bisa menguatkan 70%, 60% ke atas, berarti ada fikirnya tersendiri. Oleh karena itu, bagi yang berminat untuk menjadi imam, maka mesti untuk memahami urusan-urusan seperti ini. Termasuk urusan seperti ini. Lihat kondisi. Ya. Entah-entah sudah hafal 30 juz. Ya. Makmumnya di belakang misalnya loh. Ya. Sudah ada yang tua, ada yang itu, ada yang ini. Ya, tidak peduli. Ya. Oleh karena itu, wahai para imam yang berbahagia. Wahai para imam-imam yang mendapat tugas untuk memimpin kaum muslimin dalam masjid ini. Maka perhatikan fikih imam sebaik-baiknya. Artinya, urusan tahfif ada dua. Meringankan sholat ada dua. Ada tahfif yang bersifat sudah paten. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah hari Jumat, dia membaca al-insan. Hal ata alal insan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah. Ya. Begitu juga di maghrib. Kadang membaca At-Tur, kadang membaca Idza zulzilatil ardhu zilzalaha. Atau yang lainnya. Ya, ini perlu pemahaman. Ada ringan yang bersifat apa? Ada ringan yang bersifat tolak. Tiba-tiba. Ya, seperti kasus ini. Ya. Yang kedua, yang kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya para wanita dibolehkan sholat berjamaah di masjid. Ya, karena Rasulullah mendengar ada anak menangis dan aku tidak suka memberatkan ibunya. Berarti di masa Rasulullah para wanita-wanita juga ikut sholat berjamaah. Mereka tahu persis bahwasanya sholat di rumah itu bagi wanita ada lebih bagus daripada di mana? Di masjid. Bukankah salah seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka sholat berjamaah dengan sampean. Ya, kata Rasulullah, aku tahu engkau suka sholat berjamaah denganku, tetapi sholatmu di rumahmu adalah lebih baik daripada sholat bersamaku di masjidku ini. Ya, bayangkan, lebih bagus daripada di masjidku ini. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga, Rasulullah mendengar tangisan anak kecil. Ini artinya orang yang sholat tidak masalah mendengar suara-suaraan, bunyi-bunyian di mana? Di sekitarnya. Tidak membatalkan sholatnya. Tidak mesti dia harus menutup telinganya. Ya, pokoknya ada suara ini. Ya, pokoknya ada taklim. Tiba-tiba ada yang terlambat datang, mau sholat sunnah dua rakaat. Tidak ada keharusan dia mengambil kapas atau apa sebagainya. Ya. Nah. Ya. Tidak ada keharusannya baginya untuk apa? Untuk menutup telinganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mendengar oh ada tangisan dan sebagainya. Ya, tidak ada masalah. Tetapi upayakan jika ada taklim seperti ini dan kita mau sholat, saya akan cari tempat-tempat yang agak menepi. Ya, kecuali kalau kita tidak terpengaruh dengan suara-suara tersebut. Ya. Kemudian, jadi solusi, ingat, solusi jika itu tidak sesuai dengan syariat, kita tidak boleh melakukannya. Saya beri contoh umpamanya. Ya. Ada orang bertanya kepada kami, sholat memejamkan mata sebagai solusi untuk apa? Kekhusyuan. Biar apa yang mengganggu bisa hilang. Kami katakan kepada mereka, itu bukan solusinya. Itu bukan solusi yang diajarkan oleh syariat. Solusi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menyingkirkan gangguan. Bukankah Rasulullah pernah dihadiahi baju bergaris-garis? Kemudian setelah itu Rasulullah SAW satu sholat yang mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kembalikan baju ini karena baju ini senantiasa menggangguku dalam sholat. Mintalah hadiah yang lain. Minta hadiah yang lain. Boleh mengembalikan hadiah dan minta hadiah yang lain. Boleh. Ya, ya terus. Kemudian bolehnya adanya perubahan niat. Ya, tiba-tiba ada perubahan niat. Banyak orang yang bertanya, Ustaz, saya salat sendiri umpamanya. Tiba-tiba ada yang masuk. Ada yang menepuk. Ya. Bolehkah seperti ini kita kalahkan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah perubahan niat. Tadinya salat sendiri, tiba-tiba berubah menjadi apa? Menjadi imam. Ya. Tau-taunya imam. Tau-taunya dia batal, akhirnya salat sendiri. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah niatan panjang, Allahu Akbar. Sudah ada niat untuk memanjangkan sholat. Tiba-tiba di tengah sholat, ia mendengar tangisan anak kecil. Kemudian Rasulullah SAW meringkaskannya, memendekkannya. Berarti boleh ada perubahan secara tiba-tiba. Ya, tapi jangan dipahami ketika kita bicara niat, ya, ketika kita membicarakan niat, jangan dipahami bahwa maksudnya diucapkan ya. Artinya si berniat pindah jadi makmum. Atau saya berniat pindah jadi imam. Tidak ada keharusan seperti itu. Ya, jadi otomatis apa yang terbetik dalam perasaan, maka itulah yang dimaksudkan dengan an-niyah. Karena niat ialah al-qasd. Karena niat itu adalah apa? Keinginan, azam. Ya. Kemudian yang bisa dipetik dari hadis ini bahwasanya anak kecil bolehlah ke masjid. Ya. Tetapi banyak juga ulama yang mempertanyakan urusan ini. Nabi mendengar tangisan anak kecil. Tangisan ini dalam masjid atau tangisannya di luar masjid? Ya. Kata Rasul, aku takut memberatkan ibunya. Wes, biar cepat pulang mendiamkan yang di rumah. Atau ada dalam masjid? Ya. Atau ada dalam masjid? Tapi yang jelas, kedua-duanya boleh dipakailah. Kalau seandainya maknanya harus seperti itu, anak kecil boleh saja ke masjid. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong Umamah di atas pundaknya? Ya, Rasulullah menggendong Umamah di atas pundaknya. Ketika beliau hendak turun sujud, beliau meletakkannya. Ya, ketika hendak berdiri, beliau mengangkatnya. Ya, anak kecil loh, bisa menangis, bisa tertawa, bisa bermain-main, bisa mondar-mandir sana kemari. Ya, artinya anak kecil boleh saja ke masjid. Tidak seperti yang dilakukan oleh banyak takmir-takmir yang tidak mengerti sunnah. Ada anak kecil yang masuk, diusir. Ada anak kecil ini, diusir. Anak kecil jauh-jauh dan sebagainya. Ya, saya masih ingat waktu masa kecil dulu. Karena biasanya masuk masjid. Ya, kalau ini diperhatikan seperti itu, masih anak kecil kan biasanya diusir. Ya, oleh karena itu, suatu waktu Anda diserahkan menjadi takmir masjid, maka tidak bersikap seperti itu. Ya. Nah. Ya. Sebaiknya kalau anak mondar-mandir di antara kita, sebaiknya dihalangi. Walaupun anak kecil, buktinya ya, buktinya Rasulullah SAW pernah ada seekor kambing, kalau tidak salah, bukan kedai, ada seekor kambing yang hendak lewat di antara beliau dan sutranya. Rasulullah bawa, merapatkan dirinya kemana? Ke sutra. Ya, merapatkan diri ke sutra. Ya, jadi tetap dihalau. Dan begitu di antara beberapa fatwa para syekh seperti di antaranya Dr. Saleh Fauzan, beliau mengatakan tetap dihalangi walaupun anak kecil. Ya. Tetapi yang mustahil lagi, Rasulullah pernah menggendong Umamah. Kalau dia sujud, dia meletakkan di sana. Ya, namanya anak kecil, tidak aman dari situ. Tapi sebaiknya dihalangi. Sebaiknya dihalangi. Karena termasuk kambing pun, kalau ada yang mau lewat di sutra Rasulullah, Rasulullah merapat ke mana? Sampai dadanya disandarkan ke mana? Ke sutra waktu itu. Bukan keledai. Ya. Baik, kita teruskan. Intinya, jika dikaitkan dengan bab yang kita bahas hari ini, bahwa kita sesama kaum muslimin harus memperhatikan keadaan saudara kita. Jadi bukan senak kita, bahkan dalam urusan sholat pun kita masih tetap dianjurkan memperhatikan saudara kita. Makanya Rasulullah pun bersabda bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling apa? Yang paling lembut pundak-pundaknya. Artinya ketika ada saudaranya yang masuk nanti, bisa masuk ke dalam. Ya. Hadis berikutnya. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subh, siapa yang melakukan salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka ia berada di bawah jaminan pengamanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menyebutkan khusus salat subuh. Karena kata Rasulullah, "Asqalus shalah 'alal munafiqin," paling berat salat bagi orang munafik adalah apa? Salatul Isya dan salat subuh. Salat Isya dengan salat subuh. Kenapa salat Isya dengan salat subuh berat bagi orang-orang munafik? Karena dua waktu itu adalah waktu yang tidak terlihatnya orang-orang. Karena sifat orang-orang munafik ketika beribadah, yurawu, ya, mereka sering menampakkan dan mereka sering dilihat dan sebagainya. Ya, kalau subuh dan isya, kalian bisa mengetahuinya. Jangan pernah membayangkan bahwa masjid di mata Rasulullah seperti ini. Ya, kok masa enggak ketawa ya? Ya. Kita katakan masjid di mata Rasulullah tidak seperti ini. Kalau kita perhatikan hadis salat subuh umpamanya, kata para wanita-wanita, dan kami balik ke rumah dan kami tidak mengenali antara satu dengan yang lain. Makanya kesempatan orang munafik untuk tidur, untuk ini dan sebagainya. Ya. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa yang melaksanakan salat dua di waktu dingin pasti masuk surga. Salah satu di antaranya adalah salat subuh. Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan sholat subuh, ya sholat subuh di sini, apakah dia berjamaah atau tidak berjamaah? Tampaknya ini dimutlakkan seperti ini, melakukan sholat subuh berjamaah atau tidak berjamaah. Tetapi sholat berjamaah itu, wahai kaum muslimin, pendapat yang wajib adalah fardu ain. Sholat berjamaah adalah fardu ain. Ya. Barang siapa yang melakukan sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Betapa sholat subuh ini besar keutamaannya. Siapa yang melakukan sholat subuh, ia berada dalam jaminan Allah. Artinya, seorang kalau berada dalam jaminan, ia tidak boleh disakiti, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, atau apa saja. Ya. Siapa bahwasannya kita harus menghormati kaum muslimin yang dalam keimanannya betul-betul jujur. Ya, sebab orang yang melakukan salat subuh berjamaah di masjid waktu subuh, ya misalnya jadi bahan pertimbangan. Ya, tidak semua orang bisa melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Ya, tidak semua orang. Mereka yang bisa mengorbankan waktunya, mereka lah yang memiliki keimanan yang bagus, mereka senantiasa hadir melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Makanya Umar bin Khattab tidak menyenangi orang yang salat malam penuh, tetapi pas waktu subuhnya tidak berjamaah. Beliau tidak menyenangi. Lebih bagus salat berjamaah daripada dia salat malam seutuhnya, namun tidak salat berjamaah waktu subuh hari. Ya. Kalau ada kaum muslimin, kalau ada kaum muslimin yang melakukan salat subuh berjamaah, ya, hati-hati, jangan diganggu. Apakah dengan omongan atau perbuatan? Karena Rasulullah melanjutkan, "Fala yaslubannakum Allah min zimmati syai'in." Oleh karena itu, "Fala yaslubannakum Allah." Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta jaminannya, menuntut jaminannya sedikit pun kepada kalian. Ya, jangan sampai kalian menyakiti kaum muslimin yang melakukan salat subuh berjamaah. Karena nanti Allah akan menuntut. Kalau Allah sudah menuntut, fa innahu mayatlubuhu min zimmati bi syai'in. Karena barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah, jika Allah menuntut jaminannya dari seseorang, ya, yudrikhu, pasti Allah akan mampu mendapatkannya. Pasti Allah akan mendapatkannya. Ya, kalau kita nuntut, mungkin ya bisa dapat, bisa tidak. Tapi kalau Allah yang menuntut, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menuntut jaminannya. Ya, oleh karena itu, barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah, summa yakubbu ala wajhi binar jahannam, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya di mana? Nar jahannam. Nar jahannam. Neraka jahannam. Ya. Tentunya seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya kaum muslimin itu ya dimasukkan ke neraka bertahap-tahap. Neraka itu tidak satu tingkat. Neraka tidak satu tingkat, tetapi ia memiliki banyak tingkatan-tingkatan. Neraka kaum muslimin berbeda dengan neraka orang-orang kafir. Ya, neraka kaum muslimin berbeda dengan neraka orang-orang kafir. Tidak sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang khawarij. Barang siapa yang melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, maka ia haram masuk surga, artinya kekal selama-lamanya di neraka. Nerakanya orang kafir. Kita katakan tidak benar. Ini kekeliruan yang nyata dari khawarij. Ya. Terus, siapa yang merusak jaminan Allah, maka Allah akan menuntutnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Insyaallah sudah paham maksudnya di sini. Ya, maksudnya seperti ini, sederhananya. Ada orang salat subuh. Setelah salat subuh, jangan sekali-kali di antara kalian menyakitinya. Ya, Anda ambil hartanya, Anda memaki-makinya, Anda merusak kehormatannya, tidak boleh. Karena siapa menyakiti orang yang salat subuh, maka Allah akan menagih jaminannya, dan kalau kita tidak memiliki alasan yang jelas, Allah akan mencampakkan kita ke dalam neraka. Saya beri contoh yang paling jelas. Bahwasanya Salim bin Abdullah bin Umar, berarti cucunya siapa? Umar bin Khattab. Suatu waktu diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf untuk memenggal kepala pemberontak. Ya, ada seorang pemberontak. Kata Hajjaj, Salim penggal lainnya. Kemudian Salim pun mengambil pedang yang ada di tangan Hajjaj dan dia mendatangi pemberontak tersebut. Namun sebelum ia memenggal kepalanya, Ia bertanya kepadanya, "Salaita yusuf? Salaita yusuf? Kamu sudah salat subuh belum?" "Ya, kamu tadi salat subuh?" "Ya," kata dia. "Ya, ya cari apa hubungannya antara kepalaku dengan salat subuh? Kalau menggala, menggala jauh." "Ya, menggala jauh sekali." "Menggala." Kata dia, "Tidak. Wallah, aku bertanya kepada Anda, Anda salat subuh atau tidak?" "Ya, lihat." "Ya, saya salat subuh. Ada apa memang?" Setelah itu, Salim bin Abdullah bin Umar membawa pedang itu dan menjatuhkannya di depan Hajjaj bin Yusuf. Katanya, "Saya tidak mau, apa? Saya tidak mau memenggal kepala orang ini karena ia baru saja melaksanakan sholat subuh. Aku teringat dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang melakukan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Coba lihat pengamalan, pengamalan Salim terhadap hadis ini. Ya, oleh karena itu, ya, tidak ada lagi alasan untuk menyakiti kaum muslimin. Terus, bagaimana kalau seandainya dia tidak sholat subuh, Ustaz? Ya, maksudnya sholat subuhnya kesiangan terus. Boleh tidak dilanggar kehormatannya? Ustaz, tidak boleh. Dia terkena hadis lain. Al-Muslim al-Muslim haramun jamuhu wa maluhu wa irduhu. Maka haram hartanya, kehormatannya, dan darahnya. Tetap tidak boleh. Ya, tetapi kalau yang salat subuh ini lebih bahaya ini. Ini lebih bahaya. Ya, hati-hati apa menyakiti orang yang melaksanakan salat subuh. Ya, kemudian ini menerangkan hadis ini bahwasanya kita betul-betul harus memperhatikan mana batas-batas Allah. Mana batas-batas Allah agar kita tidak melanggarnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Ihfazillah Ihfazillah yahfazka." Peliharalah Allah, itu pelihara batas-batas Allah, maka Allah pun akan memeliharamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ya, mungkin satu hadis lagi. Wan Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Al-Muslim akhul Muslim." Orang Muslim itu adalah saudara Muslim lain. Orang Muslim itu seperti yang kita jelaskan pada hadis sebelumnya, kalbunyan, seperti apa? Bangunan. Yasudduhu ba'dahu ala ba'd, saling melengkapi. Orang Muslim itu seperti satu tubuh. Karena posisinya seperti ini, ya, karena posisinya seperti itu, seperti bangunan dan seperti tubuh, makanya kata Rasulullah, la yadlimuhu. Orang Muslim tidak boleh dizalimi. Ia tidak boleh menzalimi saudaranya. Tentang kezaliman kita pun sudah membahas pada hadis sebelumnya. Wala yuslimuhu. Ia tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Ya. Tidak boleh menyerahkan kepada orang yang menzaliminya. Ya. Mungkin yang terbayang di oleh kita menyerahkan kepada musuh, ini ada orang tak serahkan ke Amerika namanya. Tak serahkan kepada itu, tak serahkan kepada ini, mungkin kita mengatakan, ah, kayaknya saya tidak melakukannya. Baik, la yahzuruhu, la yuslimuhu, tidak membiarkannya jatuh di tangan orang-orang zalim. Kita ulama-ulama seperti ini, kalau ada hartanya sedang terancam, harta kaum muslimin sedang terancam, kita tidak boleh membiarkannya ia dizalimi. Kita mesti menyelamatkannya. Suatu waktu kita naik kereta api. Kita melihat, ya ini pemandangan sehari-hari ini, itu sebis. Kita lihat, ada maling yang sudah berupaya mengambil dompet saudara kita dari belakang. Kita tahu, ya, kita tahu. Makanya hadis ini kena ke sini. Ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang akan menzaliminya. Tidak boleh. Kalau kita mampu, dicegah. Tetapi, kata orang, Ustaz, tidak main-main seperti itu Ustaz, bahaya. Itu ada gengnya tersendiri Ustaz. Jadi kalau kita menegur, bahaya kita. Kita yang bisa kena ini, kena tikam. Ya timbang-timbang aja wis. Kalau memang sampai ke arah sana, ya apa? Maka lihat apabila bertemu dua maslahat, ya. Apabila bertemu dua maslahat, maka dipilih yang paling ringan. Pilih yang paling ringan. Kalau sampai mengancam jiwa, ya wis, saya pasrah pun Allah berdoa semoga tangan orang itu kram, atau semoga pencuri itu dan sebagainya. Ya, atau semoga orang itu tersadar dari kelalaiannya. Ya, seperti itu. Kita tidak boleh membiarkannya. Kalau ada orang yang sedang digibah, ya sedang digibah, diratani, kita sebagai seorang muslim tidak membiarkan saudara kita digibah terus menerus. Alangkah baiknya kita menegurnya, ojo, itu tanpa bukti dan sebagainya. Kemudian mangkasi hajati akhihi, barang siapa mangkasi hajati akhihi, barang siapa yang peduli kepada kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajati, maka Allah pun akan peduli dengan urusannya. Al-jazaa' min jinsil 'amal, orang itu dibalas sesuai dengan apa? Perbuatan yang ia lakukan. Siapa yang peduli dengan saudaranya, maka Allah pun akan peduli dengan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin, barang siapa yang menghilangkan kesusahan, kurbatan. Man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan atau kesusahan dari kaum muslimin. Ya, jangan pernah membayangkan kesulitan itu hanya ada pada harta. Ya, kaum muslimin kadang ada masa futur. Ya, di antara kita ada masa futur, rasa malas. Kemudian kita orang yang bisa memberikan semangat, menggedor semangatnya. Sini, sampai kenapa belakangan ini agak malas berjamaah? Jadi, aduh, aku gimana ya? Agak ini ya perasaan ya, lagi tidak ini, tidak stabil. Kamu terus semangat. Kamu tidak tahu ini fardu, fardu ain, fardu ain dan sebagainya. Ulama-ulama mengatakan ini dan sebagainya. Orang buta saja enggak boleh. Orang buta saja mesti ke masjid, apalagi sedang sehat. Oh ya, terima kasih. Jazakallah atas nasihat ini. Nah, ini namanya apa? Mengeluarkan seorang muslim dari kesulitan. Barang siapa yang membantu saudaranya dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari kesulitan pada hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya, tetapi ini tidak secara mutlak, karena waktunya tidak mencukupi. Yang di depan kita akan membahas kapan sih kita boleh membongkar aib saudara kita. Ya, umpamanya saya punya sahabat, dia kalau bergaul sehari-hari jelek loh. Ya, tubuhnya agak telat-telat dan sebagainya. Bolehkah saya menceritakan kepada saudara saya, kepada orang lain? Ya, artinya kalau dia dikhayalkan, oh, rajinnya minta ampun. Tapi kalau seorang diri, saya tahu pribadi orang ini jelek ini. Antak bongkar rahasianya. Apa seperti itu? Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan saya minta maaf. Ya, minta maaf. Karena tadi ada sedikit kendala di jalan. Ya, mudah-mudahan nanti terjadi awal waktu nanti. Ya, pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk pengajian takfir tak sampai malam ini. Ya, ibu dulu. Ini depan insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.